yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Demikian juga semoga salawat dan salam semoga tetap diberikan kepada panutan dan teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga bagi keluarga beliau, bagi sahabat beliau dan bagi setiap muslim yang senantiasa mencontoh dan meneladani beliau hingga di hari kiamat nanti. Masal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jemaah, kita lanjutkan untuk membaca kitab Bahjatul Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdurrahman Ibn Nasir Asy'adi rahimahullah. Termasuk pada hadis yang ke-8, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, yang beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Iyati syaitanu ahadakum," setan datang kepada salah seorang di antara kalian. Fayaqul, kemudian dia berkata, "Man khalaqa qadha?" Man khalaqa qadha? Siapa yang telah menciptakan ini, siapa yang telah menciptakan itu? Hatta yakula man khalaqallah, hingga setan berkata, siapa yang telah menciptakan Allah? Fa idza balaghahu falyasta'in billah wal yantahi. Apabila sampai pada pertanyaan dan keadaan seperti itu, maka mintalah perlindungan kepada Allah dan berhentilah. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, "Falyakul amantu billahi wa rusulih." Apabila setan datang kemudian berikan pertanyaan-pertanyaan hingga pertanyaan, siapa yang telah menciptakan Allah, maka katakanlah, ucapkanlah, aku beriman kepada Allah dan para rasulnya. Dalam riwayat lafaz yang lain, la yazalun nasu yatasaalun, senantiasa manusia itu bertanya-tanya, saling bertanya, hatta yaqulu, hingga mereka mengatakan, man khalaqallah, siapa yang telah menciptakan Allah. Dari beberapa lafaz hadis di sini sebagaimana telah dijelaskan oleh beliau rahimahullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan bimbingan kepada kita, berikan petunjuk kepada kita ketika datang pertanyaan seperti itu yang muncul dari syaitan, sawaun kana syaitan insan au jinan, baik pertanyaan itu datangnya dari setan yang berwujud manusia atau yang berwujud jin, Rasulullah berikan bimbingan kepada kita untuk menolaknya dengan 3 perkara. Perkara yang pertama adalah al-intihak, berhenti, tidak menanggapi was-was ataupun pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Yang kedua, dengan minta perlindungan kepada Allah dari godaan dan was-was syaitan tersebut. Dan yang ketiga, dengan beriman. Ya Syekh rahimahullah telah menjelaskan tentang perkara yang pertama, untuk menolak pertanyaan syaitan tersebut, yaitu dengan al-intihak. Karena al-intihak adalah qad usyar mubasyaratan, berhenti dari menanggapi ataupun memikirkan pertanyaan tersebut, itu memutuskan kejelekan secara langsung. Memutuskan kejelekan secara langsung. Sebagaimana dijelaskan oleh beliau rahimahullah. Dan ini adalah wajib. Al-fardu al-muhattamu. Perkara yang wajib, yang harus. ketika mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Qala al-amru tsani, perkara yang kedua. Bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menolak, untuk menghilangkan pertanyaan syaitan, siapa yang telah menciptakan Allah? Yang kedua adalah at-ta'awudzu billahi minasyaitan. Minta perlindungan kepada Allah dari asyaitan, dari godaan setan, dari waswas syaitan. Fa inna hadha min wasawisihi wa ilqaihi fil qulub. Maka sungguhnya ini adalah termasuk waswas yang dimunculkan oleh syaitan, wa ilqaihi, dan yang dilemparkan oleh syaitan ke dalam hati. Sebagaimana dalam hadis yang kita baca kemarin, bahwa syaitan itu datang hingga dalam keadaan apa? Kita sholat. Ketika apa? Kita sholat, syaitan datang kepada kita. Apa yang dilakukan oleh syaitan ketika kita sholat? Falabbasa alih, membikin talbis kepada manusia, orang yang sholat, bikin kerancuan, mengingatkan ini dan itu, mengingatkan perkara yang tadinya tidak diingat, demikian juga mengingatkan perkara-perkara yang remeh, yang sepele, yang kita lihat, yang kita dengar. Tujuannya agar sholat kita apa? Rusak. Agar hati kita tidak khusyuk, tidak konsentrasi di dalam sholat. Secara khusus, di dalam sholat, syaitan datang kepada kita. Termasuk di sini, bukan dalam keadaan sholat. Syaitan selalu datang dengan membawa was-was, melemparkan was-was, godaan dan gangguan ke dalam hati-hati manusia. Untuk apa? Liyushakkikan nasa fil imani bi rabbihim. Agar supaya setan ini bisa membuat keraguan kepada manusia di dalam iman mereka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb mereka. Tujuan setan melemparkan was-was, godaan dan gangguan sampai pada pertanyaan siapa yang telah menciptakan Allah, agar supaya manusia itu ragu dan bimbang terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, supaya imannya goyah, supaya imannya goncang. Oh iya ya, kemudian siapa ya, terus kalau seperti itu dan seterusnya. Supaya iman manusia, iman seorang hamba ini jadi bimbang dan goncang. Fa'alal abdi idza wajada dzalik, maka wajib atas seorang hamba apabila dia mendapati yang seperti itu, apa yang wajib dilakukan? An yasta'idza billahi minhu, wajib untuk minta perlindungan kepada Allah darinya, dari gangguan syaitan yang membuat keraguan di dalam perkara iman. Faman ta'awadza billahi bisidqin wa quwwatin, maka barang siapa yang minta perlindungan kepada Allah dengan jujur, wa quwwatin, dan kuat, mantap, yakin, a'adzahullah wa tarada anhu syaitan, maka Allah akan melindungi dia. Allah akan mengusir syaitan tersebut darinya. Wat mahallat wasawisuhu albatilah, dan hilang, musnah was-was syaitan yang batil tersebut. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan falyasta'id billah. Mintalah perlindungan kepada Allah dengan catatan apa? Bisidkin wa quwatin, dengan jujur dan kuat, mantap, yakin. Mungkin ada di antara kita ketika di rumah sendirian atau berjalan sendirian diperintahkan untuk minta perlindungan kepada syaitan, baca ta'awud. Kenapa? Oh, itu di tempat angker. Lewat di situ, kalau jalan di situ, maka apa? Diperintahkan untuk ta'awud. Kemudian seorang melakukan ta'awud, tapi kenapa masih mendapatkan keraguan dan kebimbangan, mendapatkan was-was yang ada dalam dirinya terus ada. Kenapa? Karena mungkin dia melakukan ta'awud bukan dengan sidqin, bukan dengan kejujuran, tidak sejujurnya. Demikian juga tidak dengan kuat, tidak mantap dalam permintaan perlindungan tersebut. Tapi apa? Orang mengatakan setengah-setengah, atau mungkin tidak ada setengahnya. Sekedar melafadzkan, tapi apa? Tidak jujur dari dalam hatinya, tidak jujur dari dalam lubuk hati yang paling dalam. Demikian juga tidak dengan kuat, tidak mantap dalam melakukan ta'awud tersebut atau dalam membaca ta'awud tersebut, sehingga masih ada saja was-was dari syaitan terhadap dirinya. Di sini beliau menjelaskan bisidkin wa kuwatin, dengan jujur dan kekuatan. Itulah yang akan mendatangkan apa? Perlindungan Allah Subhanahu wa taala, yang akan hilang was-was dari syaitan yang dilemparkan kepada hati-hati manusia. Catatannya dengan jujur dan kuat. Bukan perintah Nabi ini yang salah ketika seorang baca ta'awudz tapi masih ada was-was di dalam hatinya, bukan. Tapi orang yang melakukannya, hati orang yang melakukan itulah yang masih ada kekurangan. Hati kita. Qala al-amru tsalits, perkara yang ketiga. An yadfa'ahu bima yudhadduhu minal imani billahi wa rusulih, dengan menolak was-was bisikan syaitan tersebut dengan apa-apa yang menjadi lawan dari was-was kebatilan yang dilemparkan oleh syaitan. Dengan apa? Minal imani billahi wa rusulih, dari beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi keraguan yang dilemparkan oleh syaitan, was-was yang dilemparkan oleh syaitan ditolak, dihilangkan dengan iman, dengan keimanan kepada Allah dan para Rasulnya. Fa'inallaha wa rusulahu akhbaru bi'annahu ta'ala al-walul ladhi laisa qablahu syai', maka sungguhnya Allah dan para Rasulnya telah memberitakan bahwasanya Allah yang maha tinggi adalah al-awwal, yang pertama, yang tidak didahului oleh sesuatu pun. Tidak ada sesuatu pun yang mendahului Allah. Allah adalah awaliyah, azaliyah. Awalnya Allah, tidak ada yang mendahului. Wa annahu ta'ala al-mutafarridu bil wahdaniyah, dan sungguhnya Allah adalah zat yang tunggal, mutafarrid, satu saja. Bil wahdaniyah, dengan apa? Kemahatunggalannya. Allah itu esa, Allah itu tunggal. Tidak ada yang membantu, tidak ada sekutu, tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama. Allah itu esa, Allah itu mutafarrid, bersendirian. di dalam apa? Kemahatunggalannya. Wa bil khalqi wal ijadi lil maujudati sabiqah wal lahiqah. Dan Allah itu apa? Al mutafarrid, bersendirian di dalam apa? Penciptaan. Allah saja yang menciptakan. Wal ijad, dan Allah saja yang mengadakan. Lil maujudat, bagi zat-zat yang ada. Al mujud, semuanya yang mengadakan adalah Allah sendiri. Semuanya yang menciptakan adalah Allah sendiri. Tidak ada sekutu, tidak ada yang membantu, tidak ada yang menolong. Allah sendiri yang menciptakan seluruh makhluk. As-sabiqah, yang telah berlalu dari makhluk-makhluk dari zaman pertama dahulu. Walahiqah, dan yang akan datang, yang sekarang belum ada. Hanya Allah saja. Al-mutafarrid, Allah sendiri yang menciptakan itu semua. Yang telah berlalu maupun yang akan datang dari makhluk yang ada. Fahadal imanus sahihu sadiqul yakiniu yadfa'u jami'a ma yudaduhu minasyubahil munafiyatilah. Maka ini iman yang benar, yang jujur, yang mantap, yakin. Mana lu itu? Enggak bawa apa? Kenapa enggak bawa? Minta temannya satu. Pensil bawa dong. Nah, minta satu, ditulis. Dikasih, siapa yang mau kasih? Satu lembar. Oke. Itu. Terus Al-Qurannya ambil, ditulis. Maka ini adalah iman yang benar, yang jujur. Ya, jujur, bukan dusta imannya, tapi jujur. Al-yakini, yang mantap, yakin, tidak goyah, tidak goncang, tidak bimbang, tidak ragu. Ini yadfa'u jami'a ma yudaduhu minas subahil munafiyah lahu. Keimanan yang benar, yang jujur, yang mantap ini akan menghilangkan, akan menolak seluruh apa yang menjadi kebalikannya. Kebalikan dari iman yang benar tadi akan dihilangkan. Dari apa? Subhat-subhat yang menafikan, yang menolak, yang meniadakan keimanan. Iman yang benar ini akan menghilangkan subhat, kerancuan di dalam keimanan. Di antaranya apa? Pertanyaan man khalaqallah. Subhat yang menafikan keimanan adalah pertanyaan siapa yang telah menciptakan Allah. Itu subhat. Iman yang benar, iman yang jujur, iman yang mantap akan menghilangkan subhat-subhat seperti itu. Kenapa? Fa innal haqqa yadfa'ul batil. Karena sungguhnya kebenaran ini akan menghilangkan, akan menolak kebatilan. Wasyukuka la tu'aridu al-yakin. Dan asyukuk, sesungguhnya keraguan, kebimbangan tidak akan apa? Bisa melawan, tidak akan bisa menentang keyakinan. Keraguan tidak akan bisa mengalahkan keyakinan. Keraguan, kebimbangan tidak akan bisa menghancurkan keyakinan. Fahadihil umuru thalatha. Di sini beliau dalam perkara yang ketiga menjelaskan bahwasannya iman yang benar, dan ini yang harus kita upayakan, memiliki apa? Keimanan yang benar. Al-imanus sahih. Dan iman yang benar tidak akan bisa kita peroleh tidak akan bisa kita wujudkan kecuali dengan belajar. Kecuali dengan apa? Belajar. Tanpa belajar tidak akan terwujud iman yang benar. Kalau seorang beriman tanpa belajar, ia beriman. Tapi apa? Jauh dari kebenaran. Karena imannya tidak dibimbing. Imannya tidak didasari oleh dasar dan fondasi yang benar. Maka iman yang benar harus didasari dengan apa? Ilmu yang benar. Kita harus mengupayakan iman yang benar ini yang apa? Jujur. Kita harus mengupayakan kejujuran dari dalam diri dan hati kita. Iman kita harus benar, bukan iman yang apa? Dusta atau iman yang nifak, melihatkan kebaikan, menyembunyikan kejelekan, pura-pura iman misalnya, menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran, bukan. Tapi apa? Jujur. Imannya apa? Jujur. Al-yakini, yakin mantap, bukan bimbang, bukan ragu. Iya apa tidak? Tidak. Tapi apa? Yakin, mantap. Dengan apa? Sesungguhnya, mantap. Tanpa kebimbangan, tanpa keraguan. Ini yang harus kita upayakan. Supaya apa? Bisa menolak, membantah, menghilangkan dan menghancurkan was-was dan subhat yang merusakkan keimanan. Khalafa hadhil umuru salasatul lati dzakarahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka tiga perkara ini yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, tubtilu hadhih subaha allati la tazalu ala alsinatil malahidah. Yang tiga perkara ini membatalkan, menghancurkan subhat-subhat, kerancuan-kerancuan yang terus senantiasa dilemparkan dan didendangkan, dilantunkan oleh lisan-lisan orang kafir. Al-Malahidah. Al-Malahidah jam'ul mulkhid. Al-Malahidah itu jamak dari al-mulkhidu, orang kafir. Subhat-subhat tadi dan yang semisalnya ini terus dilantunkan, didendangkan oleh siapa? Orang-orang kafir. Yulkunaha biibaratin mutanawiah, yang mereka orang-orang kafir melemparkan, memunculkan, mendendangkan subhat-subhat tadi dengan ungkapan-ungkapan yang berbeda-beda, dengan kalimat-kalimat yang berbeda-beda. Kalimatnya berbeda-beda. Di antaranya dengan perkataan tadi, siapa yang telah menciptakan Allah? Kalimat yang lain apa kira-kira? Kira-kira apa yang pernah dengar? Seperti ini subhat juga, bahwa gempa bumi adalah gejala alam, tsunami adalah gejala alam, itu subhat untuk mengingkari apa adanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam ini. Demikian juga subhat-subhat yang lain. Apa? Penyamarataan antara laki-laki dan perempuan. Dengan bahasa yang lain apa? Emansipasi. Demikian juga subhat-subhat yang lain. Apa? Melestarikan kebudayaan. Yang mau dilestarikan apa sungguhnya? Kesyirikan. Nguri-uri tradisi, ini syubhat yang selalu dilemparkan oleh orang-orang kafir yang tujuannya untuk apa? Memberikan keraguan, kebimbangan terhadap iman. Fa'amara bil intihai alladhi yubtilu tasalsulal batil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk berhenti, jangan menanggapi. Jangan terus hanyut dalam was-was dan syubhat tersebut. Yang al-intiha adalah membatalkan tasalsulul batil, mata rantai kebatilan. Mata rantai apa? Kebatilan. Karena kebatilan itu apa? Sambung menyambung. Satu bergandengan dengan yang lainnya. Maka apa? Dihancurkan dengan yang pertama al-intiha, berhenti. Tidak menanggapi subhat tersebut. Wa bi ta'awudzi minasyaitan alladhi huwa mulki li hadhihi subah. Dan dengan ta'awud, minta perlindungan dari godaan syaitan yang terkutuk, dan syaitanlah yang telah melemparkan subhat ini. Minta perlindungan kepada syaitan, minta perlindungan dari godaan syaitan, minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan, yang syaitan itulah yang telah melemparkan subhat tersebut. Abil imanis sahih alladhi yadfa'u kullama yudaduhu minal batil. Dan beriman, Nabi merintahkan untuk beriman dengan keimanan yang benar, yang iman ini menolak, membantah seluruh lawan dari kebenaran, dari apa? Kebatilan. Merintahkan untuk beriman, yang iman yang benar ini menolak, menghilangkan dan menghancurkan seluruh lawan iman yang benar dari perkara apa? Kebatilan. Walhamdulillah. Dan segala puji adalah milik Allah. Fabil intihai qad usyari mubasharatan, maka dengan berhenti ini memutuskan kejelekan secara langsung. Ibarat kalau kebakaran akibat apa? Instalasi listrik diputus jaringannya secara langsung, maka akan berhenti. Wabil isti'adzati qad usyabbi da'i ila syarr. Dan dengan al-isti'adzah, ta'awud, ini artinya apa? Memutus sebab yang mengajak kepada kejelekan. Pembangkitnya apa? Diputuskan dengan ta'awud. Karena pembangkitnya adalah syaitan. Wabil iman, dan dengan iman, al-luju wal-i'tisamu bil-i'tikadis sahih al-yakini alladhi yadfa'u kulla mu'arid. Dan dengan iman, berlindung. Berlindung, al-luju wal-i'tisam, itu sama berlindung. Dengan apa? Keyakinan yang benar, yang mantap, yang itu bisa menolak, menghancurkan seluruh lawan-lawannya. Lawan yang bertentangan dengan iman yang benar. Seluruh kebatilan. Iman yang benar, berlindung dengan iman yang benar, menjaga diri dengan iman yang benar, dengan keyakinan yang mantap. Karena keimanan yang benar, yang mantap ini menghilangkan, menolak dan meniadakan seluruh keyakinan yang batil. Wa hadil umuru salasatu yajma'ul asbabi dafi'ati li kulli subhatin tu'aridul iman. Dan tiga perkara ini, dia adalah seluruh pengumpul sebab-sebab yang menolak, mengumpulkan sebab-sebab yang menolak, yang menghancurkan semua subhat yang kontradiksi dengan iman. Seluruh subhat yang bertentangan dengan apa? Keimanan. Fayambagil inayatu biha fi kulli ma urida lil imani min subhatin wastibahin. Maka seyogianya untuk mengambil perhatian yang besar terhadap tiga perkara tersebut. Kapan? Pada setiap ma urida lil iman. Setiap apa? Ditampakkan, dimunculkan terhadap keimanan dari subhat, wastibah, dan kesamaran. Ketika muncul subhat, muncul keraguan, muncul kebimbangan dalam perkara iman, maka apa? Ditolak dengan tiga perkara tadi. Ditolak dengan tiga perkara tadi. Yadfa'uhul abdu mubasyaratan bil barahinid dalati ala ibtalihi wa bi'isbati riddih. Yang seorang hamba akan menolak subhat, menolak kesamaran yang datang kepadanya secara langsung dengan apa? Barohin, dengan burhan, dengan dalil-dalil, dengan penjelasan-penjelasan yang menunjukkan kebatilan subhat tersebut dan menetapkan lawan dari subhat, yaitu apa? Iman yang benar, mengokohkan iman yang benar. Wa huwal haqqul ladzi laisa ba'dahu illa dhalal, dan itulah kebenaran yang tidak ada setelahnya kecuali kebatilan. Abi ta'awudzi billahi minasyaitan, dan dengan minta perlindungan pada Allah dari godaan syaitan. Alladzi yadfa'u ilal qulubi fitanas subuhat, dan minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang at-ta'awud itu menolak dan menghilangkan, yang syaitan itu apa? Melemparkan ke dalam hati fitnah-fitnah subhat. Maka ditolak dengan ta'awud. Wa fitanah syahawat, yang syaitan itu melemparkan fitnah-fitnah subhat dan juga fitnah-fitnah syahwat kepada hati. Liyuzalzila imanahum. Untuk apa? Syaitan menggoncang apa? Keimanan mereka. Wa yuqi'uhum aw yuqi'ahum bi anwa'il ma'asi, dan setan ini ingin menjatuhkan manusia, hamba-hamba Allah, kepada apa? Berbagai macam jenis kemaksiatan. Maka wajib apa? Mengambil perhatian dengan tiga perkara tersebut. Fa bis sabri wal yaqini yanalul abdu as-salamata min fitanis sahawat wa min fitanis subuhat. Maka dengan kesabaran dan keyakinan, seorang hamba akan mendapatkan keselamatan dari apa? Fitnah syahwat dan fitnah subuhat. Syahwat adalah keinginan, subuhat adalah kerancuan dalam berpikir, dalam pemahaman, dan seterusnya. Dengan apa? Sabar dan yakin, seorang akan selamat. Sebagaimana Allah mengatakan apa? Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian apa? Sabar dan bertakwa, maka tidak akan membahayakan kalian tipu daya mereka. Mereka musuh-musuh agama, musuh-musuh Islam, senantiasa bikin makar, bikin tipu daya, bikin strategi untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Tetapi kalau kaum muslimin ini sabar, berpegang teguh dengan agama dan bertakwa, maka tipu daya mereka tidak bermanfaat, tidak akan berikan madharat bagi Islam dan muslimin. Catatannya sabar dan takwa. Wallahu wal muwaffiqu al hafidu, dan Allah yang berikan taufik dan yang menjaga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita dan menjaga kita dari berbagai macam kerusakan, dari berbagai macam subhat dan syahwat yang selalu dilemparkan oleh asy-syaitan. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Subhanu hamdi asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.